Yang anggrah raja, tinggal menetap di desa Ampel. Sejak itulah Raden Rahmatullah terkenal dengan Sunan Ampel. Di sanalah ia membangun pesantren, mengajar ilmu syariat agama. Terkesan dan beranggapan agama Islam bukan ancaman. Terima kasih.